umum, ada yang mengatakan dia tidak termasuk sumber hukum. Adapun pengambilan atau dalil ulama yang mengatakan dia itu adalah sumber hukum yang keempat, diambil dari Al-Quran juga dan diambil dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya bersumber kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan dijaganya umat Nabi Muhammad dari kesesatan, dari kekompakan, kebersamaan di dalam kebatilan. Tidak seperti umat-umat Nabi sebelumnya. Umat Nabi sebelumnya, kaum Nabi Musa, kenapa Allah laknat? Kaum Nabi Bani Israel, Allah laknat mereka, Allah kutuk mereka. Dalam Quran Allah sebutkan, "Lu'inatani hadafalimi bani Israel, ala lisani Dawuda wa lisani Maryam, dhalika bi'annahum kanu, la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh." Mereka terbukti bahwa ulama-ulama mereka dan Israel, mereka membiarkan sebagian ulama mereka berubah. Tapi kemana? Burung peok bisa. Tidak ada kitab lain yang bisa demikian. Ini salah satu keutamaan, keistimewaan daripada Allah Alaihi Wasallam. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan penjagaan kepada Nabi Muhammad, kepada ajaran Nabi Muhammad, dan kepada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ijma sepakat umat ulama, ya, ulama umat Nabi itu sepakat ijma. Salah satunya adalah keterangan penjelasan tentang siapa kelompok yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah. Nabi dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang panjang Nabi bersabda, "Iktarafatul Yahud, Yahudi pecah menjadi sekian kelompok, Nasrani pecah menjadi sekian aliran, Islam umat Nabi Muhammad juga akan pecah menjadi sekian kelompok. Semuanya diarahkan kecuali satu yang selamat, yaitu kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah." Ketika Nabi mengatakan Ahli Sunnah wal Jamaah, semua kelompok yang banyak tadi, Nabi katakan umat Nabi akan pecah menjadi 73 kelompok. 72 di neraka, yang satu di surga. Yang satu ini adalah kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang satu. Jadi yang 72 itu semuanya mengaku bahwa kelompok mereka adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang Khawarij ngakunya Ahli Sunnah wal Jamaah. Nafi'in Nawafir ngakunya Ahli Sunnah wal Jamaah. Qadariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya, semuanya mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah mereka betul Ahli Sunnah? ahli sunnah dan jamaah, tinggal lihat ijma ulama. Bagaimana ulama umat Muhammad? Anda melahirkan kalimat ahli sunnah dan jamaah dalam hadis Nabi apa? Ulama ini ditanya, ulama itu ditanya, semua ditanya. Dari seluruh wilayah Islam yang ada, di sini ada ulama, di sana ada ulama, ya, semua ditanya. Jawabannya, tadi, yang dimaksud ahli sunnah dan jamaah adalah kelompok yang mengikuti salah satu dari empat madhab. Ikut salah satu dari empat madhab, itu adalah ahli sunnah dan jamaah. Kenapa? Yang tidak ada madhab, kenapa? Anda harus tahu sejarah sejarah dideklarasikan nama ahli sunnah wal jamaah. Anda harus tahu. Ya, ulama mengambil kesimpulan sehingga terjadi ijma bahwa ahli sunnah itu salah satu yang ikut empat mazhab. Ikut salah satu dari empat mazhab itu ahli sunnah. Ini semua sepakat. Ulama semua sepakat. Kompak. Nah, dari mana kita lihat sejarahnya? Ya, apa? Nama Nabi Muhammad SAW sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar, sampai zaman Sayyidina Uthman, umat Islam satu kesatuan. Tidak ada kelompok, tidak ada aliran, tidak ada partai, ada satu. La ilaha illallah Muhammadur imamnya satu. Ya, semua permasalahan kembali kepada imam. Dari mulai zaman Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ya, ketika zaman Sayyidina Uthman mulai ada retak. Ya, kalau bangunan begitu retak, nah ini sudah mulai ada tanda-tanda. Mulai retak. Ya, ada suara di sini, ada suara di sana. Tapi di zaman itu masih terkendali oleh kepemimpinan Amirul Mukminin Sayyidina Uthman. Beliau kuasa. Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Ali naik, Sayyidina Khalifah, jadi Amirul Mukminin. Bagaimana ketika Imam Ali naik, gejolak semakin dari, semakin bertambah. Ya, suara-suara mulai. Ada tuntutan, ada permintaan ini, ada yang mereka ini, ada yang mereka itu, macam-macam. Bagaimana Sayyidina Ali? Ya, Sayyidina Ali tetap berpegang kepada apa yang diwasiatkan, kepada apa yang dilakukan oleh Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Imam Ali melanjutkan. Cuma ini orang-orang yang ada di sekitar Sayyidina Ali ada yang tidak terima dengan kebijakan-kebijakan Sayyidina Ali. Ya, maklum. Kenapa sih? Di zaman Sayyidina Ali, kenapa terjadi gejolak? Yang tidak terjadi di zaman Nabi. Tidak terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Ali pernah ditanya, Imam, kenapa di zaman Imam Ali, ini banyak terjadi gejolak. Kenapa Imam? Tidak seperti zaman sebelumnya dijawab oleh Imam Ali. Kenapa jawabnya? Karena ya, yang menjadi rahia di zaman Rasul, yang menjadi rakyat itu siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali. Seperti saya ini. Itu rakyatnya. Yang mana semuanya mereka itu, apa kata imam, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar naik. Tetap anaknya yang ada masih dorongan ini. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan yang lain. Zaman Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Umar naik, siapa rakyatnya? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Talha, dan seterusnya. Zaman Sayyidina Ali naik, rakyatnya sudah yang hidup zaman Nabi, yang hidup zaman Abu Bakar Umar, itu sudah banyak yang meninggal. Dan ini yang baru-baru, nah ini yang baru-baru, ini yang model-model. Ya, yang baru-baru ini. Jadi kenapa di zaman Sayyidina Ali, kenapa tidak seperti zaman Nabi? Ya beda. Masalahnya, rakyatnya beda. Kalau yang di zaman Nabi, mereka adalah sahabat-sahabat yang memang kecintaannya kepada Rasul, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul, kemudian pengamalan terhadap ajaran Islam itu betul-betul. Tapi yang di zaman Sayyidina Ali, ya di zaman saya Sayyidina Ali, secara ya, yang itu pengen kursi, yang itu pengen jabatan. Yang itu minta dijadikan gubernur di sana. Dulu sama Nabi tidak ada yang minta dijadikan gubernur. Tidak ada yang minta dijadikan bupati, tidak ada. Kalau sekarang kan sudah tuh. Tidak ada. Sekarang ini sudah tuh. Sampai Sayyidina sampai terjadi perang, perang saudara, karena apa? Karena rebutan kepemimpinan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak ada. Sayyidina Abu Bakar naik dari khalifah. Bukan senang, bukan. Takut, nangis. Sayyidina Umar naik dari Amirul Mukminin. Begitu dibaiat, begitu dilantik, naik mimbar. Langsung sampai ke depan. Ya, ini hanya, umat. Saya diminta. Saya ini dilantik untuk menjadi Amirul Mukminin, menjalankan tugas-tugas kewajiban sebagai Amirul Mukminin, melanjutkan perjuangannya. Ini bukan keinginan Umar bin Khattab, bukan. Saya tidak ambisi dari pemimpin, tidak. Barangkali hadirin ada yang minat, ada yang ingin duduk di sini. Silakan, saya akan dulu. Ada? Ada yang siap? Ayo. Saya akan dulu. Saya lebih senang duduk di bawah daripada di atas. Ayo, mumpung di sini. Ya, mumpung belum mulai. Saya baru diminta, baru dilantik. Barangkali ada yang tidak suka. Anda siap duduk di sini? Saya tetap. Tapi semua sahabat dia, semua yang hadir itu. Dan Anda memang atas dan Anda memang berhak untuk menjadi Amirul Mukminin. Saya Umar bin Khattab, manusia biasa. Kalau saya benar, ini tidak ada lain adalah keutamaan dari Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau saya Umar bin Khattab nanti salah dalam menjalankan kepemimpinan, kalau salah, ya, tolong luruskan saya. Ini pedang saya. Jangan dengan pedang Anda, kan pedang saya pemimpin. Kalau keliru, diterima oleh semuanya. Berapa tahun? 10 tahun lebih. Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun. Dari tahun ke-11 Hijriah sampai tahun ke-13 Hijriah. Wafat karena umur. Sayyidina Umar naik. Berapa tahun? 11 tahun. Bayangkan. 11 tahun. Kalau bupati 2 tahun. Ya. Tidak pernah tadi pun, tidak pernah kampanye, Bahkan kita mulai barangkali ada yang mau panggil. Tapi kita berapa tahun? 11 tahun saya tidak memakai jabat sebagai ahli hukum ini. Tidak ada selama menjabat, selama menjadi Amirul Mukminin, Sayyidina Umar belum pernah ada yang nunjuk. Belum pernah ada yang demo. Kenapa? Karena rakyatnya dia seperti Sayyidina Usman, Sayyidina Ali. Tahu siapa Sayyidina Umar. Di mana kedudukan Sayyidina Umar? Di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai ulama di dalam menyebutkan manaqib Sayyidina Umar, ya ada manaqib Sayyidina Umar. Di situ dikumpulkan hadis di mana Rasul menyebutkan ana wa Abu Bakar wa Umar. Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar. Tiga. Jelas, Nabi Abu Bakar Umar, Nabi Abu Bakar Umar. Ada beberapa hadis yang menyebutkan anak Abu Bakar Umar. Dari situlah maka para sahabat tidak berani, tidak mau, tidak mengorban kepemimpinan Sayyidina Umar. Sebab tahu siapa Sayyidina Umar dan di mana posisi Sayyidina Umar di hadapan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selama 11 tahun menjabat sebagai Amir Mukminin, semua merasakan nikmat yang luar biasa. Aman, syariat aman, kehidupan aman, ekonomi aman, ya alhamdulillah. Sampai Islam itu menyebar sampai keluar jauh. Ya, kapan zaman Rasulullah? Betul-betul tidak luar biasa. Nah, ketika zaman Sayyidina Ali, lihat rakyatnya. Rakyatnya juga lihat. Yang satu, lihat. Ada yang berusaha menjatuhkan Sayyidina Ali. Ya, karena tidak bisa menjatuhkan Sayyidina Ali, akhirnya dia mundur. Munculah kelompok Khawarij. Khawarij. Apa kelompok yang kedua yang tidak mendukung Sayyidina Ali? Ini kelompok pertama. Ketika muncul kelompok Khawarij, nah, di sisi ini muncul kelompok yang mendewakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ya, di sini ada kelompok sayap kanan yang mendewakan Sayyidina Ali. Itulah kelompok Syiah. Sayyidina Ali pokoknya setelah Nabi Muhammad, Sayyidina Ali. Sayyidina Muhammad, wah, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, lewat semua. Nah, Allah, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali. Inilah kelompok Rawatib. Bahkan ada dari kelompok Rawatib yang mengatakan setelah Allah Sayyidina Ali. Nabinya kemana? Oh, Nabi itu diberi salah alamat. Jadi ketika Allah memutus malaikat Jibril membawa wahyu, mestinya wahyu itu diberikan kepada Sayyidina Ali. Salah alamat Jibrilnya diberikan kepada Nabi Muhammad. Sudah satu diberikan, ya sudah dibiarkan oleh Sayyidina Ali. Sudahlah, tidak apa-apa yang terjadi. Ini apa? Saking mendewakan Sayyidina Ali. Ini kelompok saya kanan. Nah, ada kelompok saya kiri. Kenapa? Untuk tadi yang awal yang berusaha menggoyang Sayyidina Ali, menundukkan Sayyidina Ali. Dan sampai sekarang, hobinya kelompok ini, sampai sekarang ada kelompok ini. Sampai sekarang hobinya menggoyang kepemimpinan. Ini, dari mulai rezim hari terus mengkritisi. Karena apa? Karena memang dari awalnya tidak ada. Ketika Nabi Muhammad suatu waktu membagi-bagi harta rampasan perang dan rumah, ada satu orang datang. Nabi bagi. Bulan, ya, yang itu perang dibagi oleh Nabi SAW. Ini satu orang datang. Terangkut, putus. Bapak. Ya. Dicukur, habis. Baik, habis umroh. Padahal bisa umroh, ya. Ya. Terus, di sini, di dalam. Hitam, di sini. Kenapa? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu kenapa di sini. Ya, mungkin harus hidup lama, mungkin. Ya. Atau sambil itu kita kan, atau digosok-gosok di kamar. Ya. Atau kalau mau tidur, dikit-dikit. Macam-macam. Yang jelas, ini orang datang dan berdiri duduk di depannya. Dia bilang, Rasul bilang, apa dia berbilang minta kepada Nabi? Ya Muhammad. Dia duduk depan Nabi, Nabi tidak beri dia. Nabi tidak kasih dia harta ghanimah. Yang lain dapat, dia tidak dapat. Tidak ke samping, tidak dikasih. Tidak dikasih, tidak dikasih. Akhirnya tidak ke belakang. Tetap tidak dikasih oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba, dia bicara dari belakang. Wallahi. Ya Muhammad. Ma'adha lupa. Dan Nabi, ya Allah, Nabi tidak hadir. Nabi bangga. Wallahi. Nizama ada sangat yakin. Kalau aku Nabi Muhammad tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berbuat keadilan? Karena dia tidak diberi, dia menganggap Nabi tidak adil. Ya, subhanallah. Dan Nabi hanya menjawab, kalau aku tidak adil, lalu siapa lagi yang adil? Dia tidak bicara, tidak jawab, dia keluar. Dia keluar dari masjid, Nabi sampaikan. Saya khuruj, akan keluar. Ada banyak riwayat hadis. Satu di antaranya, Nabi menunjuk kepada orang tersebut. Ya khuruj min fikri hadha. Akan keluar detik itu tulang punggung. Artinya akan ada dari keturunan orang tersebut. Ya, nanti dirinya orang tersebut. Terus ada riwayat lain yang mengatakan Nabi mengisyaratkan ke arah timur. Ya, rujuk min hadha. Akan datang dari sana, dari arah timur, apa? Unasu, sekelompok orang. Kirinya, ya simahum at-tahliq. Wabayna ainaihi. Dan di antara kedua matanya ini ada warna hitam, bekas hidup. Ya, terus, Nabi bilang, wabada minkum. Ini orang yang keluar tadi termasuk satu dari orang dari kelompok yang keluar dari sana. Nah, ini salah satunya. Ada riwayat yang mengatakan Yabruju min Rizki Hadam akan keluar dari tulang punggung orang itu. Ya, ini riwayat dan itu riwayat. Ya, artinya apa? Nabi ketika mengisyaratkan kepada ibu dan posisi Nabi Muhammad ada di Madinah. Kalau kita ada di Madinah, kita menghadap ke arah timur, berarti arah timur itu ke arah ibu kota Arab Saudi sekarang Riyadh. Nah, ditambah lagi, Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamaniha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk warga Syam dan warga Yaman. Orang ini jawab, ya Rasulullah, wa fi najdina. Najd kita macam ini. Allahumma barik lana fi syamina wa yamaniha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk warga Syam dan warga Yaman. Ya minta apa sih? Wa fi najdina, najd ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Tiga kali diulang, keberkahan untuk Syam dan Yaman. Ini minta najd, minta berkah kan ini Nabi. Nabi bilang apa? Minha dari najd yatlu'u qardu syaitan. Akan muncul tandusnya setan. Bukan keberkahan yang muncul, tapi tanduk setan itu muncul dari sana. Kalau yang namanya tanduk, kalau kami tadinya berapa? Dua, ya. Akan muncul dari nanti sana itu tanduk dari dua, ya. Apa tanduk dari setan? Subhanallah. Di mana najis itu tadi tujuannya dan sekitarnya ya. Ya, itu sudah disyaratkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari zaman Nabi Muhammad sudah ada bibit dan itu berlanjut baru meletak muncul di zaman Sayyidina Ali. Kenapa munculnya di zaman Sayyidina Ali? Karena di zaman Rasul Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman masih terbendung. Karena apa? Karena panglima-panglimanya itu tetap di Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali naik menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, siapa panglimanya? Panglimanya tidak kelas-kelas. Yang di bawah Sayyidina Ali tidak mampu membentuk itu, maka meledaklah, muncullah kelompok Rawatib, muncullah kelompok Khawarij, ya. Dan ini dua kelompok Khawarij dan kelompok Rawatib ini terus tahu saling menghujat, ya, saling mengklaim. Sementara ada kelompok poros tengah, ya. Jadi kelompok ini tidak ikut ke kanan, tidak ikut ke kiri. Konsentrasi terhadap apa yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi. Hanya mereka terlagi-lagi. Ada mereka yang khusus mendalami Al-Quran. Bagian mengumpulkan Al-Quran, menulis Al-Quran, ya, dari mulai zaman Abu Bakar ini. Ada yang sibuk tulis, ada yang mencari Quran, dikumpulkan di susu. Akhirnya mereka tidak ikut kanan kiri. Ya. Ada mereka yang khusus pemantapan akidah tauhid, disebutlah ini kelompok ahlul kalam, bukan ini ahli tauhid, ahli akidah. Ada kelompok lagi yang sibuk mengumpulkan dan menulis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut kalangan kelompok ahlul hadis, muhaddisin. Ada muhaddisin, ada mutakallimin, ahlul kalam, ahlul akidah, ahlul tauhid, ya. Ada kelompok lagi yang khusus mereka konsentrasi terhadap istimbat hukum. Karena melihat umat Islam sudah banyak yang tidak paham Al-Qur'an. Ini zaman siapa? Zaman tabi'ut tabi'in, ya, zamannya Imam Malik bin Anas. Dilihat ini umat sudah tidak paham Al-Quran. baca Quran sudah berantakan, apalagi paham Tuhan di dalam itu. Ya, jadi jangan sampai umat Islam ini salah dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Maka ada ulama-ulama yang konsentrasi terhadap penyusunan pemahaman Al-Quran hadis. Ini disebut kelompok fuqaha, ahli fikih. Apa fikih? Fikih itu paham. Paham Quran, paham hadis. Nah, kelompok fuqaha. Jadi ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli akidah. Ada lagi? Ada. Satu kelompok lagi. Kelompok yang tidak sibuk jalan. Yang penting saya paham Quran, paham hadis, dan saya hanya mengamalkan. Itu sudah ada yang lurus, saya sudah turun. Saya hanya mengamalkan. Untuk saya sendiri. Kalau ada yang mau ikut, mana? Di mana? Di tempat saya. Nah, ini kelompok yang dikenal dengan kelompok tasawuf. Sufi, bersih. Tidak ikut sana, tidak ikut sini, tidak tepat kanan, tidak tepat kiri. Tidak. Mau apa terserah. Yang penting, saya punya amanah begini sesuai yang saya terima dari guru saya. Siapa? Tadi ini, gurunya lagi. Sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Ini kelompoknya siapa? Hasanah Basri. Muridnya dari Nabi. Ya. Ini guru besarnya, Hasanah Basri. Sudah. Kelompok korosannya, jadi ada kelompok ahli ukhuwah, ada ahli hadis, ada ahli kalam, dan ada kelompok tasawuf. Aman. Tenang. Yang di sini, ribut terus. Masalah apa? Masalah Sayyidina Ali lah. Turunkan di rahmat ini segala macam. Yang di sini, membela Sayyidina Ali. Oh yuk, diangkat Sayyidina Ali. Sampai ke mana? Betul tidak? Betul. Ini dengan ini betul. Yang aman yang masih membentuk terserah. Kita mau menyelamatkan Quran, mau menyelamatkan hadis, dan mau menyelamatkan akidah. Ya, bagaimana umat bisa mengamalkan syariat Islam dengan benar, sekalipun umat tidak mengerti Quran, tidak mengerti hadis. Tapi pengamalannya benar. Sesuai dengan Quran hadis. Ini terkumpul dalam empat kelompok. Ahlul hadis, ahlul kalam, ahlul fikih, dan tasawuf. Baik. Sudah. Setelah empat ini, nah, terus muncul lagi, ya, yang menyerang ahli tauhid. Ahlul kalam diserang lagi. Bagaimana supaya umat Islam ini tidak lagi murni akidahnya. Biarkan mereka Al-Quran, ya, tapi Al-Quran direkayasa. Bagaimana supaya umat Islam tidak sadar mereka jatuh ke dalam kemusyrikan. Lewat apa mereka? Lewat ayat dan ahadith mutasyabihat. Baca Quran. Wunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Maka mutasyabihat yang diambil untuk menggoyang umat Islam, akidah umat Islam. Ini apa? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Apa? Istawa 'alal 'arsy. Oh, istawa 'alal 'arsy. Kata kelompok ini, istawa maknanya jelas. Apa artinya jalannya? Duduk. Jadi, ya Allah duduk di atas arsy. Terus, ada yang kurang kuat. Ya, bagaimana duduknya Allah? Oh, duduknya ya seperti ini duduknya. Alhamdulillah. Kalau ada duduk di mana? Ya, begitu kita. Astagfirullah. Nah, ini ya muncul lagi kelompok yang menghantam akidah umat. Dan sini ada dua ulama yang berusaha membentengi kelompok orang tengah. Orang tengah ini dijaga. Sekalipun di teror, sekalipun dihujat, mereka orang tua ini membentengi penjaga. Siapa? Yang satu Abu Hasan Al-Ash'ari, yang satu Abu Mansur Al-Madur. Nah, mulailah dari sini mulai ada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul lagi. Dulu dalam hadis disebut, tapi tidak dipakai, tidak ada yang mengklaim. Dan inilah yang pertama mengangkat kembali. Siapa? Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang itu Khawarij, yang itu Rawabid, yang itu Mu'tazilah, yang itu Qadariyah, Jabariyah, dan semua aliran-aliran di luar ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah dari kelompok Ahlul Hadis, Ahlul Tauhid, Ahlul Hikim, Ulama, dan kelompok Tasawuf. Dan Ulama ini ada empat. Kenapa? Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak lepas dari tiga empat hal. Ya. Ahlul Hadis, Muhadithin, itu semuanya itu madhab. Kalau tidak Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ya. Yang Tasawuf juga ikut madhab. Yang Ahlul Kalam, Ahlul Tauhid juga ikut madhab. Tidak ada yang lepas dari madhab. Nah, maka ini dibela oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga kelompok ini ya dikenal dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika ditanya ulama, siapa kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kelompok yang ini dan di sini. Apa kelompok dari kalangan Ahlul Hadis, Ahlul Kalam, kelompok Tasawuf, dan Fuqaha yang mengikuti salah satu dari empat mazhab. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muncul dari Korbus Syaitan tadi. Ya, kandungnya kata tadi. Ya. Apa mereka katakan? Ya, kita kembali kepada Quran Hadis. Tidak butuh kepada kalam ulama. Sebab ulama itu manusia. Siapapun orangnya, yang penting dia bukan nabi, ya, itu yang disampaikan mungkin benar, mungkin salah. Jadi kita tidak ambil itu semua. Kita kembali kepada Quran Hadis yang dijamin dua-duanya pasti benar. Ayo kembali kepada Quran Hadis. Tinggalkan itu semua. Apa? Kalau ulama tinggalkan, kita ulama tinggalkan, kita kuning tinggalkan. Ini apa? Ini ingat suara bukan saya yang ajak, bukan. Ini saya cuma mengukir, menceritakan ajakan dari Korbus Syaitan. Sebab kemarin ada yang ngomong, habis katanya habis dilarang kita kuning. Siapa yang dilarang kita kuning? Kami di sini ajakan kita kuning. Ya, saya menceritakan apa yang dijadikan slogan mereka. Jadi mereka mengajak kita umat Islam ya, untuk meninggalkan kalamnya ulama. Berarti kalau kalam ulama ditinggal, kita pikir ditinggal, kita kuning ditinggal, tapi dunia tinggal semua. Langsung kembali kepada Quran Hadis. Ya, nah, ingat, mereka mengajak kita meninggalkan madhab. Dan tidak usah madhab, tidak perlu zikir. Langsung Quran Hadis dijamin benar. Qurannya dijamin benar, hadisnya dijamin benar. Sekarang pertanyaannya, apakah pemahaman Anda dijamin benar? Anda tidak punya ilmu, mau memahami Quran hadis, bagaimana bisa benar? Ya, sedangkan sahabat, sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, yang hajinya langsung kepada Nabi, masih ada yang salah memahami Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Justru kita harus kembali kepada pemahaman ulama yang sudah diakui oleh ulama kebenarannya. Bagaimana pemahaman Imam Malik? Ini benar. Bagaimana pemahaman Imam Syafi'i? Kata ulama, ini benar. Nah, ini yang kita ambil dari kita tidak repot lagi, tidak bingung lagi, dan tidak dikhawatirkan kita salah memahami Al-Quran. Sebab kalau ketika salah memahami Al-Quran, satu ayat Quran atau satu huruf Al-Quran, Anda salah memahami, Anda dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'ana Allahu man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi. Allah melaknat, Allah mengutuk orang yang menafsirkan Al-Quran dari kepala sendiri. Makanya heran kalau ada majlis taklim Al-Quran. Apa? Saya tafsirkan Al-Quran. Allah Al-Quran di sini. Ya. Menafsirkan Al-Quran. Tunggu dulu. Anda siapa? Menafsirkan Al-Quran? Ya. Langsung dari kepala Anda. Ya. Jangan Anda bangga ketika Anda melihat seseorang di televisi atau di majlis taklim menafsirkan Al-Quran hanya dengan pegang ayat Al-Quran. Jangan. Ya. Dan Bapak, ini si profesor, hati-hati. Hati-hati. Ya, tidak mudah. Ulama-ulama yang kaliber, ulama-ulama yang besar, itu dikhawatirkan dikoreksi masih oleh ulama. Ya, Anda mau menafsirkan langsung, siapa yang akan mengkoreksi Anda? Ya, kalau Anda benar, alhamdulillah. Tapi kalau Anda salah, berarti Anda akan membawa orang yang mendengar dan mengikuti Anda, semuanya akan Anda dikirim ke neraka. Nah, lebih baik. Jadi, ketika muncul dari arah korbu syaitan tadi, pandu syaitan dari nasib tadi, ya, ada ajakan, ada slogan, ada propaganda, tinggalkan selain Tuhan. Kita hanya berpegang kepada Tuhan. Mereka ditanya, Anda ini kelompok mana? Oh, kami kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda maling. Anda pencuri. Ini, Anda saya kasih tahu. Siapa? Saya kasih tahu hanya identitas mereka. Ini kebiasaan mereka. Yang muncul dari korbu syaitan. Yang muncul dari najis, ini kebiasaannya. Apa? Mencuri dan mengklaim diri. Ya, inilah kami. Itu bukan. Nama Ahlussunnah wal Jamaah itu dideklarasikan oleh Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi oleh para ulama di dalam itu. Anda di mana saat itu? Ya, kalau tiba-tiba Anda sekarang mengaku mengklaim Anda ini Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sudah disepakati oleh ulama bahwa yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah kelompok hadis, kelompok fikih, kelompok ahlul kalam, kelompok sufi yang mengikuti salah satu dari empat madhab. Anda tidak punya madhab, kok ngaku Ahlussunnah wal Jamaah? Aneh. Ya, model itu. Tidak ikut madhab, ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Anda diketahui. Ya, lucu. Ngaku Ahlussunnah tidak punya madhab. Padahal ijma ulama yang merupakan kekuatan sumber hukum ketiga, yaitu ijma menurut hadis kita hari ini, menurutnya apa? Ijma itu adalah sumber kekuatan hukum yang ketiga. Ini hukum, jelas kekuatannya. Hanya mengatakan ahli sunnah. Tidak tahu lainnya. Ya, kalau Anda bicara depan masyarakat awam yang tidak ngerti, ya, mereka, Masya Allah, ini sudah benar Quran hadis ini. Kalau yang ini, apa saya bilang? Yang ini, apa? Jurniah. Ya, Pak Bulkoli. Ya, kalangannya apa? Kalangannya, kalangannya Al-Qudus. Ya, ini Al-Bantani. Fokus Quran hadis langsung dari hadis langsung dari kandung nabi ini sih itu kelemnya mereka ya untuk apa untuk menarik perhatian umat sehingga umat mau ikut kelompok mereka meninggalkan syariat yang sudah digariskan oleh para ulama menyebut salah mereka kelem lagi. Salah lagi. Ya, ketika melukup ini, sempat ini mereka panas dengan salah. Maka kalimat salah pun mereka klaim. Apa? Kami adalah kelompok salah. Anda bilang salah ini, berarti Anda membuka aib sendiri. Anda sepertinya bicara kepada orang, nih, saya ini goblok. Kenapa Anda bilang goblok? Ya, ini ya. Anda ngaku salah bisa tapi salah. Salah sudah selesai masanya. Anda 2013, 1435 Hijriah, Anda ngomong salah. Tunggu kelambat. Sudah habis masanya, Anda ditutup. Karena yang disebut salah, itu mereka yang hidup dari zaman tadi ini, sahabat, tadi ini, sampai tahun 500 Hijriah. Setelah 500, stop berubah namanya menjadi halal. Jadi Anda ini bukan salah, bukan halal. Halal. Tuhan Allah. Cuma mereka memaksakan diri. Ya, ya malu yang dihadapi kalangan mahasiswa. Maksudnya di kantor-kantor yang memang ilmu agamanya dangkal masuk ke kantor yang dihadapi kepala bisnis PNS yang ikut semua kumah dipikir adikan kiai tidak dipikirkan hadis dipikir adikan kiai tahunya jurnia kabina subhanallah ya. Masuknya ke mana? Ke kampus. Masuk ke dunia perguruan tinggi. Ya inilah. Yang Anda hadapi anak mahasiswa baca Quran tidak paham. Ya, dia berkuat di Quran habis di Quran. Jadi ikut ke kepala, kasihan. Kasihan subhanallah. Mereka tidak sadar kalau mereka diajak oleh kelompok itu berjurah kesesatan. Nah, misalnya, jadi kembali kepada hadis tadi, hadis ini merupakan hadis yang dipakai oleh ulama untuk menentukan bahwa ijma kesepakatan ulama itu merupakan sumber hukum yang ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan perlindungan kepada umat Muhammad khususnya ulamanya. Kenapa disebut ulamanya? Sebab umat ini ikut ulama. Umat apa kata ulamanya? Ulama yang mengatakan A, umat itu. Ulama mengatakan B, umat itu. Kenapa? Karena al-ulama warajadun anbiya. Jadi, di zaman sebelum Nabi Muhammad, setiap ada Nabi, Nabi-Nya wafat, Allah utus lagi Nabi. Nabi yang kedua wafat, Allah utus lagi Nabi. Karena jumlah Nabi masih terus ada. Tapi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi-lagi. Maka setelah Nabi Muhammad wafat, yang bertugas untuk melanjutkan tugas Nabi Muhammad, itu adalah al-ulama. Maka Nabi sampaikan al-ulama wa-lasadun anbiya. Ulama umatika anbiya bani Ibrahim. Ulama umat Nabi Muhammad, itu posisinya sama dengan para Nabi dari kelompok Nabi. Dan itu selalu Subhanallah. Ya. Jadi umat apa kata Nabi? Ketika Nabi tidak ada, sudah ini Allah berikan lewat Nabi Muhammad kepada para ulama. Nah, alhamdulillah Allah akan berjaga. Ulama umat Muhammad akan dijaga terus oleh Allah sehingga tidak akan pernah terjadi kekompakan di dalam menentukan satu hukum. Ya, dalam tidak akan terjadi kekompakan dalam kesesatan, dalam kesalahan untuk menentukan satu hukum. Selamanya sampai hari kiamat. Ya, maka di sini ulama ambil kesimpulan bahwa ijma ini adalah sumber hukum. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah Ta'ala kata dan ihsana ala kulli syai'in. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala kata dan ihsana. Allah kata itu bisa memiliki banyak makna. Kata bisa maknanya awjabah, mewajibkan. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba diwajibkan. Nah, di sini inna Allah Ta'ala kataba. Apakah kata di sini kau wajibkan? Di sini bukan makna wajib, tetapi maknanya qalaba. Allah menganjurkan ya al-ihsana. Allah menganjurkan al-ihsan, kebaikan. Ala kulli syai'in, ala bimakna kis. Perniwata ta'u manutu syayatin ma'ala murti syu'iman. Ala bimakna kis. Allah menganjurkan kebaikan dalam segala sesuatu. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan yang terbaik terhadap semuanya. Ya, kepada Allah kita lakukan yang terbaik. Ya. Al-Ihsan itu kebaikan. Apa kebaikan? Nah, kebaikan ini adalah sesuatu yang dianggap dan dinilai baik oleh agama. Al-Hasan ma'hasanahu syar'u. Kebaikan itu adalah kebaikan yang dinilai oleh syariat. Apa yang dinilai oleh agama baik, itu berarti baik. Yang dinilai oleh agama tidak baik, itu berarti tidak baik. Sekalipun menurut akal kita itu baik. Menurut agama tidak baik, tetap tidak baik. Beda dengan kelompok Mu'tazilah tadi. Nah, ini maksud. Ya, apa? Mu'tazilah mengatakan kebaikan itu yang dianggap baik menurut akal, bukan agama. Yang penting akal manusia mengatakan baik, itu baik. Al-Sunnah wa Jamaah. Al-Ihsan al-Husnu ma'hassanahu syar'u. Wal-Kubhu ma'kabbahahu syar'u. Yang baik itu adalah sesuatu yang dinilai baik oleh agama. Kejelekan itu apa yang dinilai jelek oleh agama. Contoh, kebaikan dan kejelekan bawah itu. Ya. Saya tanya, adil itu baik atau tidak? Baik, adil ya. Sekarang ada orang tua punya anak 5. Ya. Orang tua punya anak 5. Orang tua wafat, meninggalkan harta waris banyak. Keadilan baik kan? Ya. Sekarang ini ahli waris ada 5 anak. Ya. Menurut akal, yang adil itu dibagi rata atau lidzakari mithlu hadzil unsayain. Menurut akal dibagi rata atau sesuai dengan aturan Quran. Menurut akal dibagi rata. Ya, menurut akal umpama ahli waris 5 orang. Ya. Yang 3 laki-laki dan 2 wanita. 3 laki-laki, 2 istri. Menurut akal, yang hadir, warisan itu siapa? Berapa sih warisannya? Warisannya 1 miliar. Jadi, udahlah, bagi rata aja, biar adil. Itu kata akal, biar adil, dibagi apa? Kata-kata, kata akal. Menurut kekadilah, ini yang benar. Kalau dibagi, lezakari disuruh hadir kursayai, untuk laki-laki dapat 2 kali jatah wanita, itu tidak asik. Masa yang ini dapat 2 kali jatah, ini dapat 1 tahun. Ya, sekarang kalau 1 miliar, dibagi orang 5, sekitar apa? 200 jutaan ya. Dapat 200 juta, laki perempuan sama semua. Menurut akal itu adil, kenapa? Karena sama-sama anak. Tapi, menurut syariat, tidak. Sekalipun sama-sama anak, tapi ketika kelaminnya beda, ini laki, ini perempuan, maka jatahnya beda. Ya, kata siapa? Kata syariat. Turunan. Paling zakari, mitru, habdil, or, sayai. Jatah untuk laki-laki, 2 kali jatah perempuan. Menurut akal, ini pembagian biaya. Tapi menurut syariat, inilah yang hadir. Jadi bagaimana kita ikut syariat atau ikut akal? Kalau Anda ikut akal, dibagi rata, berarti Anda muktazilah. Kalau Anda yang membagi warisan rata, saya curiga Anda masuk tidak. Cuma tak selubung. Tidak jelas, tidak transparan. Ya. Kenapa? Karena Anda menganggap yang terbaik itu yang menurut akal. Itulah muktazilah. Tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang baik itu yang dinilai baik oleh agama. Al-Husnu mahasanatu syar'u. Yang bukan mahasanatu aqlu. Kalau aqlu itu ada kita. Semua bertumpu kepada akal. Itu kota kita. Kita ahli sunnah wal jamaah semuanya kembali kepada syariat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan untuk kita lakukan kebaikan pada dalam segala hal. Apakah kebaikan itu kita lakukan kepada hayawan? Manusia juga masuk hayawan, hewan. Dalam ilmu hadis dikatakan al-insanu hayawanun nafis. Manusia itu adalah binatang. Kita ini termasuk kategori binatang. Kenapa? Ya. Sama-sama makan. Ya. Makannya apa? Ya lihat binatang. Dan kepala. Binatang. Macan. Ya. Macan makannya daging. Anda makan daging. Ya. Berarti Anda sama dengan macan. Ya. Kita lihat kambing. Kambing makan rumput. Anda makan sayur ya. Maka berarti Anda juga mirip. Subhanallah. Anda suka jarum kelingking? Ya. Suka kacang garuda buat kelingking? Ayam kalau dia. Oh, langon. Berarti, ya, ada kemiripan. Nah, itu menurut ulama mantik, kita ini manusia digolongkan binatang. Bedanya ada satu. Apa? Kalau mereka tidak di